Pak Geyo. Terima kasih. Satu buah lagu favorit buat kalian semua ya. Lagu romantis. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenang cinta. Terima kasih.